خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani wa rahmatullah. Dalam pembahasan yang telah lalu kita telah menyebutkan dalil-dalil mengenai jenis-jenis sembahan, jenis-jenis berhala yang diibadah oleh kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita bahas adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin dahulu menyembah dan mengibadahi batu-batuan dan juga pepohonan. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa manatat tsalitsata al-ukhra?" Tidakkah kalian lihat kepada Al-Lat dan Al-Uzza dan juga Manah yang ketiga, Al-Ukhra? Ini kita telah menjelaskan dan membacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bahwasannya Al-Lat yang dimaksudkan adalah berhala yang dimiliki oleh penduduk Taif, berupa batu yang besar yang di atas batu tersebut yang merupakan batu putih berbentuk segi empat. Di atas batu tersebut dibangun sebuah rumah. Pada rumah tersebut ada sitar, yaitu ada kain penutup yang menutupi rumah tadi sehingga menyerupai Ka'bah dan sekitar batu tersebut ada lapangan yang kemudian di situ para kaum musyrikin beribadah kepada Al-Lat. Ini adalah wujud daripada Al-Lat rupa batu dan juga ada rumah di sana. Ini dalam qiraah Al-Lat tanpa tasydid, itu dengan takhfif, itu apa pada huruf ta. Al-Lata, Al-Lata, tanpa tasydid pada huruf ta. Kemudian ada qiraah yang kedua yang akan disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan setelahnya. Qala rahimahullah, wa quri'a afara'aytumul Lata bi tasydid ta. Dan juga kemudian dibaca pada bacaan atau qiraah yang lainnya, afara'aytumul Lata. Tidakkah kalian lihat kepada Al-Lata ditasydid ta, dengan ta yang ditasydid. Ismun fa'ilun Lata yalutu, itu ism fa'il dari kata Lata yalutu. Ism fa'il yaitu suatu isim atau kata yang menunjukkan pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti pemukul, penulis. Ini Al-Lat isim fa'il dari latta yalutu, yaitu apa? Kata yang menunjukkan bahwasanya dia adalah pelaku atau kemudian yaitu seseorang yang mengerjakan fi'il ini, yaitu latta yalutu. Apa itu latta yalutu? Itu mengadon. Mengadon yang nanti akan kita sebutkan, yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan di sini hubungannya dengan yaitu fi'il latta yalutu. Nama al-lat dengan fi'il latta yalutu. Qala wa huwa rajulun salihun. Dan dia adalah seorang pria yang soleh. Kana yalutu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Dahulu dia mengadon sawiq, suatu makanan yang terbuat dari tepung campur dengan daging. Inilah sawiq. Dia mengadonnya kemudian memberikan makanan kepada jamaah haji yang datang ketika itu ke Baitullah, di mana orang ini, orang yang soleh ini, dulu tinggalnya antara Mekah dan Taif. Nanti kala jamaah haji yang lewat di sana, maka dia akan memberikan adonan roti yang sudah dia adon, sudah dia buat kepada para jamaah haji untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, tamu-tamu Allah yang akan datang ke Baitullah. Maka ini amalan yang besar, memuliakan tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala falamma mata banau ala qabrihi baitan. Maka setelah dia meninggal, mereka, manusia, membangun di atas kuburnya suatu rumah. Warhau alaihi as-satair, dan kemudian menjulurkan, itu menutupkan pada rumah tersebut sitar-sitar, itu kain-kain penutup seperti rumah yang di atas atau pada berhala yang sebelumnya, itu apa? Al-lad. Al-lad tanpa tasydid, tanpa tasydid. Ini al-lad dengan tasydid. Al-lad juga apa? Juga adalah suatu rumah yang kemudian diberikan kain penutup. Qala fasaru ya'budunahu min dunillah. Kemudian mereka mengibadahi kubur tadi selain Allah Azza wa Jalla. Hadza wal lad. Ini adalah al-lad. Maka ada dua yang dimaksud atau dua yang bisa dibaca dengannya ayat ini. Afara'aitumul lata. Kalau al-lata tanpa tasydid itu adalah batu yang besar berbentuk segi empat. Adapun al-lat yang dengan tasydid, maka dia adalah seorang yang soleh yang biasa memberikan adonan roti, yaitu memberikan roti, memberikan makan kepada jamaah haji. Ketika mati, dia diibadahi oleh orang-orang yang merasa kagum kepada kesolehannya, merasa kagum terhadap ibadahnya, maka berbuat hulu dengan mengibadahi yaitu orang yang soleh ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau dalam bacaan yang pertama dengan atau tanpa tasydid, maka itu ada dalil bahwasanya kaum musyrikin menyembah batu. Adapun pada bacaan yang kedua, sudah dalil bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu menyembah orang soleh. Qala hafizahullahu ta'ala wal 'Uzza, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wal 'Uzza, dan juga al 'Uzza. Berhala kaum musyrikin pada zaman dahulu juga. Apa bentuknya? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan setelahnya. Syajaratun minas salam. Yaitu pohon-pohon dari jenis pohon salam. Dari jenis pohon salam, satu pohon yang merupakan jenis pohon di gurun, pasir. pada beberapa riwayat disebutkan bahwa pohon tersebut ada tiga. Ada tiga. Qala fi wadi Nakhlah. Di daerah yang namanya Wadi Nakhlah. Itu lembah Nakhlah. Baina Makkah wa Ta'if. Letaknya di antara Makkah dan Ta'if. Qala haulaha bina'un wa sata'ir. Di sekitar pohon-pohon tersebut ada rumah, ada suatu bangunan, dan juga sitar-sitar, kain-kain penutup yang menutupi bangunan tadi. Wa indaha sadanah. Dan pada berhala ini ada seorang juru kunci. Wa fiha syayatin yukallimuna an-nas. Dan pada pohon-pohon itu ada syaitan-syaitan yang kemudian mengajak bicara manusia. Wa yadhunnu al-juhalu anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi asy-syajarat. Dan orang-orang yang bodoh menyangka bahwasanya yang mengajak bicara mereka adalah pohon-pohon ini. Jadi mereka merasa takjub terhadap pohon-pohon tersebut bisa mengajak mereka bicara, bisa berdialog dengan mereka. Sehingga muncul rasa pengagungan dalam hati-hati mereka kepada pepohonan tersebut. Ini anggapannya orang-orang jahil tadi. Padahal yang mengajak bicara adalah apa? Syayatin. Syaitan-syaitan. Yaitu jin-jin yang ada pada pepohonan tadi. Qala aw hadzal bait alladhi banawhu. Atau kemudian yang mengajak bicara dianggapan orang-orang bodoh tadi adalah rumah yang mereka yang membangunnya tadi. Mereka sendiri yang membangunnya. Kemudian mereka menyangka bahwasanya suara-suara yang mereka dengar di tempat tersebut adalah berasal dari rumah tadi. Rumahnya yang mengajak bicara kepada mereka. Qala ma'ana alladhi tukallimuhum ya syayatin. Padahal yang mengajak bicara mereka adalah para syaitan. Litudillahum an sabilillah. Untuk kemudian menyesatkan mereka dari jalan Allah. Jadi syaitan tersebut tidak ada tujuan selain apa? Selain untuk menyesatkan orang-orang tadi supaya mereka merasa takjub kepada pohon-pohon tadi, ada muncul di dalam hati-hati mereka pengagungan terhadap pohon-pohon tadi dikarenakan pohon-pohon tadi bisa mengajak bicara mereka, akhirnya mereka beribadah kepada pohon-pohon tadi dan juga beribadah kepada bangunan yang ada di sekitar dari pohon-pohon tadi. Qala wa kana hadha as-sanamu li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan dahulu berhala ini adalah miliknya Quraisy dan juga penduduk Makkah dan yang ada di sekitar mereka. Maka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini wal-'Uzza, firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal-'Uzza, di sini ada dalil bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu, khususnya orang Quraisy, penduduk Makkah dan yang di sekitarnya, beribadah kepada pohon-pohon. Ibadah kepada pohon-pohon. Maka sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjadikan ayat sebagai dalil bahwasanya kaum musyrikin dahulu menyembah batu-batu dan pepohonan. Adapun yang terakhir, berhala yang ketiga, wa manata, dan juga al-manah. Qala sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabal Qudayd. Yaitu suatu batu besar. Lagi-lagi ini yang ketiga adalah batu. Seperti yang pertama yaitu al-lad. Di suatu tempat yang terletak dekat dengan gunung atau bukit Qudayd. Terletak dekat dengan bukit Qudayd. Ini di tempat yang namanya Al-Mushallal. Terletak di tempat yang namanya Al-Mushallal. Qala baina Makkah wal Madinah. Letaknya adalah di antara kota Makkah dan kota Madinah. Berarti utaranya Makkah kalau dari Makkah ke arah udara, kalau dari Madinah ke arah selatan, ke arah Makkah. Qala wa kanat li Khuza'ah wal Ausi wal Khazraj. Dan Al-Manah ini adalah milik kabilah Khuza'ah dan juga kabilah Al-Aus, juga kabilah Al-Khazraj. Di mana Al-Aus dan Al-Khazraj adalah penduduk Madinah yang kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, Al-Aus dan Al-Khazraj inilah yang dikenal dengan Al-Ansar, ya, para sahabat Al-Ansar pada zaman jahiliyah, ya, mereka menyembah berhala ini Al-Manah. Qala wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil hajj. Dan dahulu mereka berihram dari tempat ini, dari tempatnya berhala Al-Manah untuk menunaikan ibadah haji. Dimana kalau sekarang orang-orang yang akan berhaji atau berumrah apabila datang dari Madinah berumrahnya di suatu tempat yang namanya Bir Ali. Kalau dahulu orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau yaitu suku Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj sebelum keislaman mereka, maka mereka berihram di tempat ini yaitu Al-Manah. Qala wa ya'budunaha min dunillah. Dan dahulu mereka mengibadahi Al-Manah ini selain Allah. Qala fa hadhihi al-asnamu as-salatatu hiya akbaru asnami al-Arab. Maka tiga berhala ini adalah berhala-berhala orang-orang Arab, berhala-berhala bangsa Arab yang paling besar. Tiga yang disebutkan ini adalah berhala yang paling besar yang antara berhala-berhala yang lainnya, yang paling banyak diibadahi dibandingkan dengan berhala-berhala yang lainnya. Qala hafizahullah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata. Tidakkah kalian melihat Al-Lata wal Uzza wa Manata? Qala hal aghnatkum syai'an, apakah kemudian berhala-berhala tadi bisa mencukupi kalian dengan sesuatu apapun? Hal naf'atkum, apakah bisa memberi manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum, dan apakah bisa membantu kalian? Ini yang dimaksud dari ayat. Tidakkah kalian melihat kepada Al-Lata dan Al-Uzza juga mana? Apakah kemudian bisa memberikan sesuatu kepada kalian? Bisa memberikan manfaat kepada kalian? Bisa menolong kalian? Pertanyaan yang jawabannya satu, yaitu tidak dapat. Mereka tidak dapat melakukannya. Berhala-berhala tadi tidak bisa membawa kemanfaatan apapun, sekecil apapun. Qala hal kanat taqluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit. Apakah kemudian berhala-berhala tersebut menciptakan dan memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Jawabannya juga mereka tahu. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala tersebut pun tahu. Maksudnya jawabannya tidak. Sama sekali tidak memberikan rezeki, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak menciptakan sesuatu apapun. Qala wa maza wajadtum fiha. Apa yang kalian dapati dari berhala-berhala tadi? Ini yang dimaksud dari ayat. Qala hadza min babil inkar wa tanbihil uqul. Yang dimaksudkan di sini dalam ayat adalah untuk mengingkari dan untuk kemudian memperingatkan akal-akal manusia. Ila antarji'a ila rusyha, supaya kembali kepada akal yang lurus, akal pikiran yang sehat, tidak kemudian terjatuh kepada perkara yang tidak masuk akal. Mereka tahu berhala-berhala tadi tidak memberikan manfaat, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak memberi rezeki, ya. Lalu mengapa disembah? Itu yang dimaksudkan dari ayat ini. Fahadihi innama hiya sahrat wa syajarat laisa fiha naf'un wala dharr wala dharrun makhluqatun. Maka ini berhala ini sesungguhnya itu hanyalah berupa batu-batu dan pohon-pohon yang tidak ada padanya kemanfaatan ataupun kemaluratan makhlukatun, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kemanfaatan apapun. Ya. Artinya di sini ingin mencela mereka. Maksudnya itu mereka adalah orang-orang yang memiliki akal, pikiran untuk bisa berpikir. Lalu mengapa kemudian berjatuh kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan akal pikiran yang sehat? Beribadah kepada batu, beribadah kepada pohon-pohon, maka dicela dengan ayat ini. Afara'aitum Lat wal 'Uzza wa Manah? Tidakkah kalian melihat Lat dan Al-'Uzza juga Manah? Tidak lihat bahwasanya itu cuma batu, tidak melihat bahwasanya itu cuma pohon. Tidakkah kalian bisa melihat dengan mata kepala kalian dan berpikir dengan akal-akal kalian? Mengapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut dalam keadaan mereka tidak memberikan manfaat? Itu yang diingat dari ayat ini. Qala walamma ja'a Allah bil Islam wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musharrafah. Dan ketika Allah mendatangkan agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, itu memenangkan yaitu peperangan, walaupun tidak ada pertempuran di sana, ya, namun kemudian berhasil menang dan masuk ke kota Mekah, menguasai kota Mekah yang mulia. Arsala al-Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabat, yaitu al-Mughirah ibn Syu'bah dan Abu Sufyan ibn Harb, kepada berhala Allah ke Taif, di kota Taif. Fahadamaha, maka mereka berdua menghancurkannya. Ya, padahal Abu Sufyan ya baru Islam ketika itu, baru Islam ketika Fathu Makkah, langsung diutus, langsung yaitu menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala yang selama ini diagungkannya. Sufyan radhiyallahu anhu, yang awalnya adalah pembesar kaum Quraisy. Hadamaha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdua menghancurkan berhala Lat dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhala tersebut melawan atau menimpakan azab kepada kedua orang sahabat ini dan orang-orang yang bersama Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan? Tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ada kemudian kemabaratan yang menimpa Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan. Maka menunjukkan bahwasanya berhala tersebutlah berhala yang aziz, lemah, tidak mampu untuk melakukan apa-apa, tidak mampu untuk membela dirinya. Dihancurkan pun tidak ada perlawanan. Dan tidak pula berlari, tidak pula menimpakan suatu azab kepada orang yang mendekatinya untuk menghancurkannya. Ya, inilah berhala yang diagung-agungkan oleh orang-orang Arab, menunjukkan betapa bodohnya akal pikiran mereka. Qala wa arsala Khalid bin al-Walid ila al-Uzza. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus Khalid bin al-Walid kepada berhala al-Uzza. فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم. Maka Khalid bin Walid menghancurkan berhala tadi. Di mana berhala tadi berupa pepohonan yang ada bangunan di situ. Bangunan yang dihancurkan, وقطع الأشجار, dan memotong pohon-pohon yang ada di sana, dan membunuh jin perempuan yang ada pada pohon-pohon tadi, yang kemudian mengajak bicara manusia dan menyesatkan mereka. Ini ternyata ada jin yang apa menghuni berhala tadi, mengajak bicara manusia seakan-akan yang diajak bicara adalah pohon itu. Padahal bukan pohon itu yang diajak bicara, namun jin yang ada di atau ada pada pohon tersebut. Qala wa mahaha an akhiriha walhamdulillah. Dan kemudian menghapuskannya sampai akhirnya, yaitu sampai akar-akarnya, betul-betul hilang dari muka bumi ini, berhala Al-Uzza walhamdulillah dan segala puji hanya bagi Allah. Apakah melawan? Apakah kemudian bisa menimpakan azab kepada Khalid bin Walid dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para sahabat ketika itu? Tidak. Tidak melawan. Qala wa arsala Ali bin Abi Talib ila Manata. Dan juga mengutus Ali bin Abi Talib ke berhala yang ketiga itu, mana? Fahadamaha wa mahaha. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib menghancurkannya dan menghapuskannya. Betul-betul tidak ada sisanya dari berhala tersebut. Dan sama, tidak ada perlawanan. Qala wa ma anqadat nafsaha, dan tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Wa kaifa tuqidu ahlaha wa ubadaha. Maka bagaimana bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembah berhala-berhala tadi? Dapat menyelamatkan diri sendiri, maka bagaimana menolong orang-orang yang menyembah dan mengagung-agungkan berhala tadi? Qala ataraitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-Tsalitsah al-Ukhra. Jika kalian melihat Al-Lata wal Uzza dan Manat yang ketiga, yang selainnya, aina zahabat, kemana perginya? Hal nafa'atkum, apakah memberi manfaat kepada kalian? Hal ma'anat nafsaha min jumudillahi wa juyushil muwahidin, apakah kemudian dapat melindungi diri dari pasukan Allah dan juga pasukannya kaum muwahidin, pasukannya orang-orang yang bertauhid? Ya. Tidak dapat kemudian melindungi diri mereka sama sekali. Musnah, hancur, tidak tersisa ya, berhala-berhala tersebut. Dalam keadaan ini berhala yang paling besar dari di kalangan bangsa Arab. Bagaimana kemudian dengan berhala-berhala kecil ya, yang kemudian penyembahnya sedikit, orang-orang yang beribadah kepada mereka sedikit, lebih-lebih lagi tidak mampu. Dan tidak berbeda antara yang besar maupun yang kecil, sama-sama tidak mampu. Sama-sama tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan, untuk membela diri-diri mereka sendiri, apalagi kemudian membela dan melindungi orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala tadi. Qala fa hadza fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul ashjar wal ahjar. Maka di sini ada dalil bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan juga batu-batu. Bal inna hadhihi al-asnam thalathah kanat bi akbar asnamihim. Bahkan tiga berhala ini dahulu adalah berhala-berhala terbesar mereka. Wa ma'a hadza mahaha Allah min al-wujud. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapuskannya dari eksistensi, tidak ada lagi. Menghapuskannya dan kemudian tidak menyisakannya sama sekali di muka bumi ini. Dalam keadaan ini adalah berhala-berhala yang paling besar. Wala wa ma dafa'at anha, dan kemudian tidak membela diri sendiri. Wala nafa'at ahlaha, dan tidak memberikan kemanfaatan bagi para penyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka, itu para penyembah berhala-berhala tadi, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum, dan diperangi oleh Rasulullah. Wa lam tamna'hum asnamuhum, dan kemudian tidak ada yang bisa membela mereka dari berhala-berhala mereka tadi. Dihancurkan tidak membela diri. Kemudian orang-orang yang merupakan penyembahnya diperangi pun tidak membela mereka. Diperangi dan kemudian dibunuh oleh pasukan kaum muslimin, ya, tidak ada pembelaan dari berhala-berhala tadi. Berarti apa, lemah? Qala fa hadza fihi man tadalla lahu asy-syekh rahimahullah anna hunaka man ya'budu al-ahjar wal ashjar. Maka di sini ada dalil atau apa? Maka di sini ada perkara yang Syekh mengambil dalil tentangnya rahimahullah ta'ala, bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada batu-batu dan pohon-pohon. Qala hafizahullah, ya subhanallah, maka subhanallah, basyarun uqala, manusia yang mereka itu berakal, ya'budun al-ashjar wal-ahjar al-jamidah, mereka beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu yang itu adalah benda mati. Allati laisa fiha uqul, yang tidak memiliki akal-akal. Wa laisa fiha harakatun wala hayatun, dan tidak ada pada mereka gerakan dan tidak ada pula kehidupan. Artinya manusia lebih mulia seharusnya daripada pepohonan-pepohonan tadi, daripada batu-batu tadi. Lebih tinggi posisinya, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penglihatan, diberikan pendengaran. Bisa bergerak, bisa mengusahakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Bisa menghindar dari madarat, lebih mulia, lebih utama daripada batu-batu dan pepohonan tadi. Yang tidak bisa bergerak, tidak punya akal, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan bagi mereka sendiri, tidak bisa menolak kemadaratan yang akan ditimpakan kepada mereka. Berhala-berhala tadi. Qala aina uqulul bashar, maka di mana akal-akal manusia? Maka di sini ada dalil yang bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidayah itu adalah murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah diberikan petunjuk kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Ini murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara kaum musyrikin, bukan berarti di antara mereka tidak ada orang-orang yang cerdas, tidak ada orang yang kemudian IQ-nya tinggi, memiliki pemikiran yang betul-betul kuat, bukan berarti tidak ada. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala butakan mata hati mereka sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih mengenai berhala-berhala tadi yang tidak dapat melakukan apa-apa. Tertutup mata hati mereka, ya. Sehingga mustaklid juga terhadap para pendahulu mereka meneruskan tradisi peribadahan kepada yaitu benda-benda mati, pepohonan dan juga bebatuan. Berarti bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Murni kenikmatan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dipilih menjadi kaum muslimin, menjadi orang-orang yang bertauhid, menjadi orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allahu 'amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diucapkan oleh kaum-kaum musyrikin tersebut dengan ketinggian yang besar. Ini penjelasan mengenai ayat yang disampaikan tadi oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengenai bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang menyembah pohon-pohon dan bebatuan. Kemudian masih ada dalil selanjutnya, kali ini berupa hadis. Maksudnya di antara kaum musyrikin pada zaman dahulu ada yang menyembah pohon. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa hadithu Abi Waqid al-Layfi radhiyallahu anhu, dan hadith Abi Waqid al-Layfi radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Waqid berkata, kami dahulu keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin, menuju daerah Hunain, yaitu untuk berperang memerangi kabilah Hawazin ketika itu di daerah Hunain. Jihad bisa dimudah. Qala wa nahnu hudatha'u ahdin kufrin, dan kami baru-baru saja yaitu keluar dari kekufuran, ya, orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekkah, di mana perang Hunain ini sangat dekat, ya, dengan Fathu Mekkah. telah berhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah, ya, maka banyak yang berislam langsung setelah itu keluar untuk menuju Hunain untuk memerangi Qabilah Hawazin. Qala walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha. Dan dahulu orang-orang musyrik itu memiliki satu pohon sidr yang mereka berdiam diri di sekitar pohon tadi. Itu beriktikaf, yaqufun itu beriktikaf berdiam diri untuk beribadah, ya, kepada pohon tadi. Wa yanutuna biha aslihatahu. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon sidr tadi. Untuk apa? Tabarruk. Mencari barokah dari pohon sidr tadi supaya senjata-senjata mereka ketika dipakai berperang menjadi ampuh, manjur, ya. Itu bisa dipakai untuk membunuh musuh-musuh mereka, menggal kepala banyak musuh. Ini yang diinginkan, ya, supaya dapat barokah dari pohon tadi, ngalap berkah dari pohon tadi supaya apa? Pedangnya betul-betul bisa dipakai untuk berperang dan mendapatkan berkah, mendapatkan yaitu efek dari pohon tadi setelah digantungkan beberapa lama di pohon tadi. Itu yang mereka harapkan dari apa? Dari perbuatan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tadi. Qala yuqalu laha dzatu anwaqin. Diberikan nama dan dipanggil pohon tersebut dengan zatu anwaq, yaitu yang memiliki gantungan-gantungan, ya, karena saking banyak senjata yang digantungkan di situ, zahir sekali bahwasanya pohon tersebut memiliki gantungan-gantungan, pedang-pedang yang digantung, maka dinamakan zatu anwaq, pohon yang banyak benda-benda yang tergantung padanya, yaitu apa? Senjata-senjata yang digantungkan padanya. Qala famarana bi sidratin. Maka kemudian kami melewati suatu pohon sidr. Jadi tadi Abu Waqid al-Layfi pertama menggambarkan bahwasanya mereka ini sedang keluar untuk berperang. Kemudian menggambarkan bahwasanya mereka baru keluar dari kekufuran. Kalau sahabat yang ikut perang ketika itu, kebanyakan dari mereka atau banyak di antara mereka kemudian baru saja masuk Islam. Dan kemudian menggambarkan pula tentang kebiasaan kaum musyrikin yang kemudian menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon sidr untuk ngalap berkah. Ya. Kemudian setelahnya menyebutkan bahwasanya ketika keluar ke Hunain ketemu pohon sidr lagi. Maka apa faqulna ya Rasulullah ij'al lana zat anwaqin kama lahum zat anwaq. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami zatul anwaq sebagaimana dahulu mereka memiliki zatul anwaq. Al-hadis. Insyaallah akan kita jelaskan hadis ini pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.